Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus melanggengkan nikmat-nikmat-Nya dan menambahkannya untuk kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada-Nya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8, yaitu terkait dengan muraja'ah secara keseluruhan tasrif al-fi'lul madhi, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi dan dimasukkan atau diisnadkan kepada 3 jenis dhamir. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, sudah kita rinci satu persatu penjelasannya dan sudah kita tuliskan dan sudah kita latih dengan mengisnadkan fi'il-fi'il yang lain, kata kerja yang lain. Tapi tidak mengapa, dan insyaAllah akan lebih bermanfaat kalau seandainya kita ingin ulang sedikit saja apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Di ad-darsu tsamin ma'asyir al-ikhwah, silakan antum melihat safha 55, halaman 55. Di situ ada fi'lu dhahaba, ada kata kerja dhahaba yang diisnadkan kepada 3 jenis dhamir. Ada al-ghaib, kemudian al-mukhatab, kemudian al-mutakallim. Kemudian masing-masing daripada dhamir ini, masing-masing dari 3 dhamir ini kita bagi lagi menjadi 2, menjadi dhamir al-mudhakkar dan dhamir al-muannats. Kemudian masing-masing mudhakkar dan muannats ini masing-masing kita bagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama yang mufrad, kemudian yang kedua yang jamak. Ini sudah kita jelaskan dan tidak mengapa kita ulang sekali lagi. Yang pertama, dhamir yang diisnadkan kepada fi'lu dhahaba, kata kerja dhahaba, yang pertama adalah dhamir al-ghaib. Dan al-ghaib ini mana al-ghaib ya ikhwan? Al-ghaib, dhamir al-ghaib, orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga. Makna asalnya al-ghaib, mana al-ghaib? Hilang. Yang tidak hadir. Tidak. Yang tidak hadir. Nah, dinamakan orang ketiga ini tidak hadir karena dia memang tidak hadir pada saat pembicaraan. Wadih? Wadih ya Ustaz. Kemudian al-mukhatab, mana al-mukhatab? Mukhatab. Yang diajak bicara, yang diajak bicara. Bicara. Dan al-mukhatab ini kata ganti orang kedua. Kemudian ada al-mutakallim, mana al-mutakallim? Yang berbicara. Naam, yang berbicara. Ini kata ganti orang keberapa ya, Khan? Kata ganti orang pertama. Al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Dan masing-masing dari al-ghaib, al-mukhatab dan al-mutakallim kita bagi menjadi 2. Menjadi al-mudhakkar, mana al-mudhakkar? Laki-laki. Dan yang kedua al-mu'annas, untuk yang perempuan. Kemudian kita bagi lagi, mudhakkar dan mu'annas ini kita bagi lagi menjadi 2. Ada yang untuk mufrad dan ada yang untuk jama'. Nah, ini sudah kita jelaskan. Dan tidak mengapa kita minta ikhwan di studio untuk bantu untuk memurajaah pelajaran 8 ini silakan dibaca akhir kirim. Naam. Antum ada 3. Yang pertama al-ghaib anta ya ahmiko. Wa anta ya akhir kirim anta al-mukhatab wa anta al-mutakallim. Fahimtum? Fahim. Naam, tafadhal. Al-ghaib. Naam. Al-ghaib di sini ada 2. Al-mudhakkar, silakan baca dulu. Al-mudhakkar, al-mufrad, tafadhal. Al-mudhakkar, al-mufrad. Naam. Hamidun dhahaba. Naam, teruskan. Al-mudhakkar al-jam'u. Al-mudhakkar al-jam'u Hamidun wa Hashimun wa Aliyun dhahabu. Naam, anda terjemahkan. Hamidun dhahaba. Hamidun dhahaba, Hamid telah pergi. Nah, terus Hamidun wa Hashimun wa Aliyun dhahabu. Naam. Hamid dan Hashim dan Ali mereka telah pergi. Naam. Sekarang al-muannas. Al-muannas al-mufrad Aminatu dhahabat. Naam. Aminah telah pergi. Naam. Al-musanna al-muannas. Al-muannas al-jam' al-jam'u Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Naam. Aminah dan Zainab dan Maryam mereka telah pergi. Nah, mereka perempuan telah pergi. Jazakallahu khairan ya akhi al-karim. Wa iya. Wasil ya akhi, al-mukhatab. Al-mukhatab al-mudhakkar mufrad. Naam. Anta dhahabta. Naam. Kamu telah pergi. Naam. Al-mukhatab al-mudhakkar jama'. Naam. Antum dhahabtum. Antum dhahabtum. Naam. Kalian laki-laki telah pergi. Naam. Al-mukhatab al-muannas mufrad. Naam, al-mufrad. Anti dhahabati. Naam. Kamu perempuan telah pergi. Naam. Al-mukhatab al-muannas al-jama'. Antunna dhahabatunna. Kalian perempuan telah pergi. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Al-akhir, al-mutakallim. Al-mutakallim. Al-mudhakkar wal muannas. Naam. Ana al-mufrad. Al-mufrad. Ana dhahabtu. Naam. Al-jam'. Terjem awalan. Saya telah pergi. Naam. Jama' al-jama' nahnu dhahabna. Naam. Kami telah pergi. Naam ya akhi, jazakallah khair wa barakallahu fik. Naam, alhamdulillah sudah kita muraja'ah. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita latih dengan jalan merubah fi'il yang ada pada contoh di sini. Kemarin kita pinta kepada ikhwan studio menyebutkan beberapa fi'il dan memasukkannya ke dalam tasrif yang barusan kita baca. Dan juga sudah kita minta kepada pemirsa dan pendengar roja untuk bisa mengerjakan ini juga. Dan alhamdulillah secara garis besar, secara global, alhamdulillah semuanya menguasai tasrif yang ada pada fi'il madhi ini. Dan kemarin juga sudah kita bahas at-tamrin al-awwal. Alas sekadalik ya ikhwan. Sudah kita kerjakan latihan pertama. Dan hadhihi al-lailah, malam ini kita masuk ke at-tamrin al-thani. Sahih ya ikhwan, at-tamrin al-thani. Nah. At-tamrin al-thani safha 56. Nah, para pemirsa dan pendengar roja, silakan antum bisa lihat halaman 56. Halaman 56. Kita masuk ke at-tamrin al-thani, latihan kedua. Wajadtum ya al-ikhwa? Wajadna. Nah. Yaqul huna, disebutkan di sini, akmilil jumal al-atiyata biwad'i fi'lin madin munasibin fi kullin minal amakinil khaliyati. Perintahnya di sini ya ikhwan, akmilil jumal al-atiyata. Terjemu ya ikhwan, akmilil jumal al-atiyata, sempurnakan kalimat-kalimat berikut. Naam, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Biwad'i, Dengan meletakkan fi'lin madin. Fi'il madi. Munasibin. Mana munasibin? Yang cocok, yang sesuai. Fi kullin. Pada setiap. Minal amakinil khaliyati. Dari tempat-tempat yang kosong. Naam. Minal amakin, dari tempat-tempat al-khaliyah yang kosong. Mumtaz ya ikhwan. Kalau sebelumnya di at-tamrin al-awwal kita hanya membatasi fi'ilnya dengan fi'il dhahaba saja, kalau di latihan kedua ini bebas. Antum bisa menggunakan fi'il mana saja asal munasib. Asal apa? Munasib. Mana munasib? Sesuai. Cocok. Tentu saja setelah diisnadkan ke dhamir yang sesuai juga. Tidak hanya meletakkan fi'il saja begitu saja sembarangan, tapi juga melihat kalimat secara keseluruhan lalu menentukan dhamir yang akan kita isnadkan kepada fi'il itu apa. Setelah kita melihat soal secara keseluruhan, dan penting memahami soal, karena sebagaimana kata orang Arab, fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu setengah jawaban. Artinya kalau antum sudah dari awal sudah paham soalnya, memahami apa yang antum baca, maka jawabannya lebih mudah lagi insyaallah. Namun kebalikannya, kalau dari awal antum tidak paham apa yang dibaca, bagaimana ikhwan? Maka tidak mungkin bisa menjawab. Maka pahami dulu soalnya. Lihat secara keseluruhan kalimatnya, di depan maupun di belakangnya. Lalu setelah itu kita baru bisa menentukan fi'il yang sesuai dengan dhamir yang sesuai. Wadih ya ikhwan? Wadih ya Ustaz. Nah, kita minta ikhwan di studio 3 soal. Kemudian kita buat kesempatan bagi ikhwan di rumah. Fadal ya. Fadal ya akhir kiri. Entah. Al-awwal. Nah. Mubasharah ila jawab Ustaz. Nah, ikra as-su'al awalan thumma al-jawab ba'da dhalik. Nukat. Mana nukat? Titik. Nukat. Al-adhana ya Muhammadu. Naam. Al-adhana ya Muhammadu. Naam. Antum yakin al-adhana? Mutaakid al-adhana bil-fathah? Bil-fathah. Muntaz. Tafaddal. Asami tal adana ya Muhammadu. Naam. Maratan thania ya Ahmiko. Asami tal adana ya Muhammadu. Mumtaz. Asami'ta al adana ya Muhammadu. Naam. Sami'ta. Tarjim. Apakah kamu mendengar adhan wahai Muhammad? Naam. Kenapa antum domirnya di sini menggunakan domir al-mukhatab? Nah, di sini polanya orang bertanya, ala sekadalik. Bala. Orang bertanya kepada seseorang. Nah, orang, tentu ini orang yang kita bicara, tanyakan ini mukhatab, ala sekadalik. Bala. Kemudian kenapa antum menggunakan mukhatab mufrad mudzakkar? Kembali ke Muhammad ya, Ustaz. Ahsan. Nah, kata Muhammad inilah yang sangat menentukan. Ala sekadalik ya Amiko? Bala ya, Ustaz. Nah, jazakallah khair. Baik. Wasil ya akhil kirim. Anda nasaitu ismaka ya akhi? Rabi'. Rabi'. Fadal ya Rabi'. Asani. Nahnu nuqat kurrata salatil yawma. Naam. Kurrata salati al yawma. Nahnu la'ibna kurratal salatil yawma. Kurratas. Nahnu la'ibna kurratas salatil yawma. Naam. Jelas di sini karena ada nahnu, ada sekadalik. Bala Ustaz. Naam. Tarjim ya akhil kirim. Kami telah bermain bola basket hari ini. Naam. Kurratas salla, bola basket. Naam. As-salla huna mana as-sallah? Al-qura bola. Bola. As-sallah ranjang. Keranjangnya. Nah. Kenapa antum gunakan la'ibna di sini? Dhamir apa ini, akhi? Karena di sini ada nahnu. Naam. Dhamir apa ini? Kami, nahnu. Dhamir apa? Muhatab, ghaib atau mutakallim? Mutakallim. Mutakallim. Mufrad atau jama'? Jama'. Jama'. Mumtaz. Jazakallah khair ya, akhi. Wa iyyaka. الثالث يا شيخ أنا نسيت اسمك يا شيخ بس بكرة ya. Mas muka anta? Nurrahim. Nurrahim. Nah, Rabi' Nurrahim. Tafadhal ya Syekh Nurrahim. As-salis. Nah. Nukat komsoni wa munatili ya ummi. Marat tsaniyah ya Ahnur. Sekali lagi. Ya. Aghasalti kumsoni wa munatili wa manadili wa munatili laisa mu ma bil fathi. Nah. Manadili aghasalti kumsoni wa manadili ya ummi. Naam. Naam. Ghasalti. Naam. Terjemah ya akhi. Apakah kamu mensuci baju-baju dan sapu tangan ya ibuku? Naam. Kumsani ada ya di situ dan manadili ada ya di situ. Ya apa ini akhi kiri? Ya jama. La ya saya. Ya. Nah, dhamir ini berarti kumsani baju-baju saya wa manadili dan sapu tangan saya. Wadah ya akhil kiri? InsyaAllah. Nah, kenapa antum pakai dhamir anti di sini? Ghasalti? Karena... Apa yang menentukan? Kata apa yang menentukan di sini? Sehingga antum bisa pilih ghasalti. Mukhatab. Mukhatab. Kata apa di sini yang sangat menentukan? Tak. Hati. Ya ummi. Naam, ya ummi. Kalimat ummi. Ummi di situ yang menentukan. Jazakallah khair ya akhil kiri. Barakallahu fiik. Nah, nafsah al-majal ya akhi. Jazakumullah khair, khonal karim. Pendengar dan pemirsa TV Roja, telah kita simak beberapa soal dan jawaban yang disampaikan rekan kita di studio. Kami berikan kesempatan bagi Anda, silakan di telepon 0218236543. Silakan melanjutkan latihan yang ada pada tamrin yang kedua di halaman 56. Silakan di 0218236543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Said di Bogor. Ahlan, Said. Tepat dari ya Umma Faiz. Said. Hah? Umma Said atau Umma Faiz? Umu Said, Ustaz. Umu Said. Kaifa haluki ya Umma Said? Bi khair alhamdulillah, Ustaz. Insyaallah. Tepat dari ya Umma Said. Anti rakam Arabi alan. Arabi. Naam. Nukat al-mudarris darsa ala saburati. Naam ya ya Umma Said, maratan thaniya. Nukat al-mudarris darsa ala saburati. Naam. Ajib. Katab al-mudarris darsa ala saburati. Naam. Katab al-mudarris darsa ala saburati. Naam. Naam. Ma dhamir huna? Katab. Domir mustatir. Naam, huwa ala sekadarik? Bala, huwa ustaz. Al-mudarrisu, apa ini Arabnya umuh? Al-mudarrisu fa'il. Fa'il. Ad-darsa? Ad-darsa maf'ulun bih. Naam, ayu jumlatin hadihi? Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ahsant. Naam, ustaz. Ahsant. Wasil, al-khamis. Al-khamis. Terjemti suara rabi atau lam terjem? Lama, Ustaz. Tarjimi, lau samahti. Pak Guru menulis pelajaran di papan tulis. Naam. Wasili, al-khamis. Al-khamis, ana fatahtu bab al-fasli. Naam. Wa hamidun wa hisamun wa bilangun fatahu an-nawafiza. Ahsanti. Maratan thaniya. Ana fatahtu bab al-fasli. Nah, jawaban yang pertama fatahtu. Ana fatahtu. Sahih. Fatahtu. Teruskan. Wa Hamidun wa Hisyamun wa Bilalun fatahu an-nawafiza. Naam, fatahu an-nawafiza. Sahih. Terjemah. Saya telah membuka pintu kelas dan Hamid dan Hisyam dan Bilal mereka membuka jendela. Ahsanta. Jendela-jendela. Ahsanti. Nah, satu lagi umur, tafadhali. As-sadis. Nukat ad-darsal jadi jayyidan ya banatu. Naam. Afahimtun ad-darsal jadi jayyidan ya banatu. Naam. Afahimtunna. Naam. Afahimtunna. Apakah kalian telah memahami pelajaran yang baru dengan baik, wahai putri-putri. Naam. Di sini mengapa Ummu menggunakan dhamir antunna di sini? Kata apa yang menentukan? Ya banatu. Ya banatu, ahsantum. Ini mukhatab mu'annath. Mukhatab mu'annath jama'. Jama', ala sekedarik? Bala. Ahsanti. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan, Musa'idi Bogor. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Dan masih melanjutkan latihan yang terdapat di latihan kedua, ya, di halaman 56. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu? Ummu Abdillah. Ah, masyaallah. Ana Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Dari Solo. Iya, nama saya. Solo ma'ruf, masyaallah. Kaifa haluki ya Umma Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ya iya. Ayyakillah ya Umma Abdillah. Ya. Tafadhali, as-sabi'. As-sabi'. Ya milati. Kharajat min fasli ba'da darsi. Zamilati, maratan tsaniya Umma Abdillah. Ya milati. Kharajat minal fasli ba'da darsi. Kharajat muta'akkid. Kharajat. Anti muta'akkidah. Zamilati mufrad atau jama'? Kharajna. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Ahsanti, ahsanti. Zamilati hadha jama', ala sekadarik? Jama', ya jama', ya. Nah, maka dhamirnya apa di sini, Ummu? Dhamirnya wa'id jama'. Ghaib mu'annath mu'annath jama'. Naam, ghaibah mu'annathah jama'. Naam. Jama'. Hunna zamilati kharajna. Ada sekedarik? Min al-fasli ba'da darsi. Naam. Tarjibi. Teman-temanku perempuan telah keluar perempuanku. Teman-teman perempuanku telah keluar dari kelas sudah pelajaran. Naam, ahsanti. Wasili, ats-tsamin. Al-Khamin. Aqra' sumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abna'i. Nah, maratan tsaniya Ummu Abdillah. Aqra' sumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abna'i. Ahsanti, ahsant. Aqra'tun aqra'tum. Ah, na'am. Aqra' sumul Qur'ana. Sahih, sahih. Tarjim. Apakah kalian telah membaca Al-Quran sesudah sholat fajar, wahai putra-putraku? Naam. Yang membuat Ummu memilih di sini dhamirnya antum, kata apa yang sangat berpengaruh di sini? Mukhatab. Ya, itu mukhatab. Ya, anak-anak arif, anak mukhatab. Abna'i. Naam, ya abna'i. Kata itu yang menentukan sekali. Naam, sahih. Satu lagi Ummu. Atasi. Ahi. Hafidah surat Ar-Rahmani. Naam, akhi hafidah surat Ar-Rahmani. Sahih. Saudaraku telah hafal surat Rahman. Saudaraku bagaimana, Ummu? Telah hafal surat Rahman. Naam. Surat Ar-Rahman. Naam, di sini saudara laki-laki atau perempuan, akhi? Laki-laki. Naam, dhamirnya apa di sini, Ummu? Ghaib mufrad. Naam. Ghaib mudzakkar. Mudzakkar mufrad. Naam, ahsanti. Ahsanti wa jazakallahu khair wa barakallahu fiki. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Ummu Abdillah di Solo. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah di 0218236543. Latihannya berikutnya nomor 10, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Hurairah. Di mana? Di Bogor. Taib. Nah, tafadhali Ummu Hurairah. Rakam. Anti al-an rakam al-ashir. Ashir. Wal hadi ashar wa thani ashar. Nah. Tafadhali. Akhir ana langsung jawab pada sih satu ya. Nah, irfa'i sautak kalau samahti, irfa'i sautak. Ana bahastu an qalami walakini ma wajadtuhu. Naam, maratan tsaniya. Ana bahastu an qalami walakini ma wajadtuhu. Naam, bahastu, sahih. Karena ada dhamir ana di sini, ada sekadarik? Bala, Ustaz. Dhamir apa ini, Umu? Dhamir mutakallim. Mutakallim. Mufrad atau jama'? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Mudzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Mu'annath. Ana hanya untuk mu'annath saja. Mu'annath sama mudzakkar saja. Mudzakkar dan mu'annath. Nah. Wasiri, teruskan. Hal-hal terjemti soal Alifan? Saya mencari pena saya, tetapi tidak menemukannya. Nah, tapi saya tidak menemukannya. Ahsan. Wasiri. Hadi asar. Al-hadi asar. Al-hadi asar. Nah. Man qatala hadhil hayyata? Naam, man qatala hadhil hayyata? Naam. Siapa yang membunuh ular ini? Naam. Kalau saya ganti dengan qatalat, man qatalat bisa begitu? Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Bisa juga, Ustaz. Bisa, karena man bisa untuk mudzakkar. Bisa. Bisa juga untuk bisa mudzakkar. Muannats, ada sekadarik? Bala, Ustaz. Baik. Nah, teruskan. Terjemi. Siapa yang telah membunuh ular ini? Nah. Satu lagi, Umu. Al-Thani Ashar. Al-Thani Ashar. Asyaribtil qahwata ya Maryamu. Naam, asyaribti, sahih. Apakah kamu telah meminum kopi, wahai Maryam? Naam. Yang membuat Umu memilih syaribti, dhamirnya anti di sini, kata apa yang paling menentukan? Ya Maryam. Ya Maryam. Maryamu. Nah, sahih, sahih. Ahsanti. Syukran ya Ummu Hurairah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair Ummu Hurairah di Bogor. Barakallahu fik. Masih ada dua nomor yang tersisa. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Tafadhali. Atau tafadhal, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Ummu Mujahidah di Bekasi. Nah, tafadhali ya Ummu Mujahidah. Asani asyara. Asalis asyar. Asalis asyar. Naam. Jamilati akalnal mauza wa ana akaltul inaba. Naam, sekali lagi Ummu, ada bacaan yang salah. Perhatikan dengan baik. Langsung lagi. Zamilati, begitu tulisannya di buku Umu. Lihat kembali bukunya Umu Mujahidah. Zumalai, Ustaz. Zumalai, nah. Kalau Zamilati dengan Zumalai bedanya apa? Mudzakkar sama anak. Nah, mana yang mudzakkar? Zumalai. Zumalai. Tadi Umu baca apa? Zamilati. Nah, nanti fi'ilnya salah nanti kalau itu. Paham ti? Paham. Nah, ulang sekali lagi. Zumalai. Apa dhamirnya di sini? Zumalai, kawan-kawan saya. Ini dhamirnya apa, Umu? Ini al-ghaib, orang ketiga. Hum. Naam. Alang ketiga, jamak mudzakkar. Mudzakkar. Hum, sahih. Silakan. Masukkan ke fi'il yang sesuai. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Naam. Zumalai akalul mauza. Naam. Kalau kita tidak sambung akalu dengan al-mauza, maka terdengar panjangnya. Akalu hakadha. Akalu al-mauza wa ana. Apa tadi wa ana? Akaltu. Akaltu al-inaba. Naam. Al-mauza dan al-inaba kenapa mansub Ummu Mujahidah? Maf'ul bi, Ustaz. Maf'ulun bi. Ahsant. Tarjimi, lau samahti. teman-teman laki-lakiku mereka telah memakan pisang dan aku telah memakan anggur. Ahsanti. Sahih. Terakhir, Ar-Rabi'asyar. Duribat Fatimatu bintuha bil'asa. Bintuha. Siapa yang memukul di sini, Umu? Fatimah apa anak perempuannya? Siapa yang dipukul? Bintuha. Bintu yang memukul Fatimah. Anak perempuannya memukul ibunya, begitu? Perhatikan bentuknya, Umu Mujahidah. Fatimah bint. Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ulun bih. Yang pertama pelakunya Fatimatu bintaha. Bintaha. Maf'ulun bihi mansub. Ala sekadarik Umu Mujahidah. Kapa? Ala asaf syarid. Afwan ya, Umu Fatimah. Terputus hubungan teleponnya. Umu Mujahidah wala Umu Fatimah. Umu Mujahidah. Umu Mujahidah. Lanjutkan di rekan studio. Kita buka kesempatan lagi. Kita berikan kesempatan kembali bagi penelpon atau bagi para pendengar dan pemirsa yang ikut berinteraksi di 0218236543. Ya, kita berikan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abu Muhammad Taufik. Di mana Abu Muhammad? Di Sulawesi Selatan, Palopo. Di Palopo, Sulawesi Selatan. Muhammad. Abu Muhammad Taufik. Abu Muhammad. Siapa hal kaya Abu Muhammad? Bikhair alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Anta ta'rif ayna wasalna ya Abu Muhammad? Insyaallah, na'am. Tafadhal, iqra. Darabat Fatimatu bintaha bil 'asa. Na'am, sahih. Maratan thaniya. Darabat Fatimatu bintaha bil 'asa. Ahsanta, ahsanta ya Abu Muhammad. Tarjim. Fatimah telah memukul anak perempuannya dengan kayu. Dengan? Bil 'asa, dengan tongkat. Naam, ahsant. Idan man ad-dharib wa man al-madrub? Siapa yang memukul dan siapa yang dipukul? Fatimah yang memukul. Naam, yang dipukul? Yang dipukul adalah bintaha. Sekedarik. Naam. Naam. Naam, maka antum tersebut Fatimah tu marfu'. Dimana Fatimah tu marfu'? Karena fa'il. Fa'il, sahih. Wa bintaha limada mansub? Binta maf'ulun bih. Naam. Ayu jumlatin hadihi ya Aba Muhammad? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, ahsant. Wa jazakallah khair ya akhil kirim. Wa barakallahu fiik. Ya iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Aba Muhammad. Barakallahu fiik. Wassalam. Nah, noid marotan tadi min rawat. Ahsan. Tapi pendengar dan pemirsa TV kita akan mengulang kembali dari latihan yang kedua di kesempatan malam ini untuk memperkuat dan juga memperjelas kaidah yang telah disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dan ini juga memberikan kesempatan bagi Anda yang mungkin belum sempat dan tidak bisa masuk, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, sudah masuk. Silakan. Halo. Taib. Halo. Ya, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan bagi pendengar radio Roja dan televisi Roja di 0218236543. Taib. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Linda, Ustaz. Di mana Umu Linda? Di Bekasi, Pondok Ungu. Ahlan Umu Linda. Ahlan, ahlan ya Umu Linda. Silakan, tafadhali Umu Linda. Iya, naam. Minal awal. Rakam awal. Naam. Asami'tu Asamiatul azana ya Muhammadun. Bagaimana Umu Linda? Ulangi lagi. Asamiatul azana ya Muhammadun. Asamiatu, begitu? Coba terjemahkan. Asami'tul adzana ya Muhammadu. Apa artinya umum? Asami'tul. Asama'u ya Ustaz. Asama'u hakadha. Apakah kamu telah mendengar azan ya Muhammad? Nah, sami'u mereka telah mendengar. Bagaimana umum? Umum ingin memasukkan dhamir anta. Ala sekedarik. Dhamirnya apa di sini umum? Mudzakkar. Mukhatab, mufrad, mudzakkar. Mudzakkar. Orang kedua. Orang kedua. Mudzakkar. Mufrad, laki-laki. Mudzakkar. Apa ini? Sami'a. Telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Kalau sami'a, dia telah mendengar. Dia telah. Anta. Sami'ta. Sami'ta. Sami'ta. Asami'ta al-adhana ya Muhammadun. Naam, asami'ta al-adhana ya Muhammadu. Tadi umum bilang apa sami'tu? Ya, sami'tu apa dhamirnya di sini? Ana, Ustaz, ana. Apa dhamirnya di sini sami'tu? Sami'tu ana. Ana, umum perkuat tasrifnya. Anta sami'ta, ana sami'tu. Hafalkan suhunya dengan baik. Usahakan sampai benar-benar di luar kepala, nanti mengerjakannya mudah insyaallah. Iya. Paham ti umum? Iya. Teruskan. Asani. Silakan. Asani. Nahnu la ibna quratas salata al-yaumu. Quratas salata al-yaumu, begitu? Nahnu la ibna. Sudah betul. Nahnu la ibna. Sudah betul. Apa arti nahnu la ibna? Kami telah bermain quratas salatu atau quratas salati? Quratas salati. Quratas salati. Naam. Kenapa as-salati? Kenapa majrur? Maf'ulun bih. La, al-maf'ulun bih qurata. Al-maf'ulun bihnya qurata. As-salati mudafun ilaih. Nah, al-yaumu begitu, al-yaumu atau al-yauma, karena ini menunjukkan keterangan waktu. Al-yauma. Al-yauma, karena ini menunjukkan apa tadi umum? Keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu selalu mansub al-yauma, hakadha. Mohon ulang sekali lagi umum bacaannya. Nahnu la'ibna qurrat. Hanya tidak usah ditasjid. Qurratas salati. Nahnu la'ibna qurratas salati al-yauma. Naam. Kami bola kaki hari ini. Kurata salla bola basket. Bola basket hari ini. Naam, ahsanta. Silakan kamu teruskan. Atsalis, satu lagi. Atsalis. Naam. Aksaltu komi. Ada A, itu A huruf yang terpisah. Agosaltu. Ana lagi di sini, sama seperti nomor satu. Agosaltu. Agosalti. Naam. Agosalti komisati wa. Komsani. Agosalti kumsoni wa manadili ya umi. Naam. Agosalti kumsoni wa manadili ya umi. Silakan sekali lagi umum. Agosalti kumsoni wa manadili ya umi. Naam. Apakah engkau telah mencuci kemejaku dan sapu tanganku wahai ibuku? Naam. Santi. Dhamirnya apa di sini? Umu? Ghasalti, Ustaz. Dhamirnya anti. Kalau saya garis. Anti ghasalti. Naam. Jazakillahu khair ya Umma Rinda. Afan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umma Linda, barakallahu fik yang telah ikut bergabung. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Umma Linda di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Baik, kami ingatkan juga bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via pesan singkat, silakan di 081317776543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Bang Umu Fadil. Umu Fadil di mana, Umu Fadil? Jakarta. Baik. Padang. Umu Fadil di Padang. Baik. Umu Fadil? Iya. Siap? Iya, Pak Fadil. Tafadhali. Rakan Rabi, ya, Rabi. Naam. Tafadhali. Rabi. Katabal mudarisu darsa ala saburati. Naam, sahih. Maratan tsaniya. Iya, khamis, ya, Ustaz. Maratan tsaniya, sekali lagi. Katabal mudarisu darsa ala saburati. Naam, sahih. Tarjimi. Tarjimi, Ustaz. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Naam. Di sini dhamirnya apa, Mu? Dhamirnya diisnadkan ke fi'ilnya apa ini? Mudarisu. Dhamir apa ini yang diisnadkan kepada fi'il kataba? Huwa. Huwa, naam, sahih. Wasili, teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. Kalau menutup, gholako, ya, Ustaz? Naam. Menutup itu bahasa Arabnya gholako. Bagaimana, Umu? Saya mau pakai menutup. Itu lho, Pak. Oh, menutup. Aghlaqa. Aghlaqa. Aghlaqa. Aghlaqa. La, isma'i jayidan. Aghlaqa. Aghlaqa. Alif, ghain, lam, qaf. Aghlaqa. Yughliqu. Oh, aghlaqa. Ana aghlaqtu babul fasli. Aghlaqtu, ahsant. Ana aghlaqtu babul fasli. Naam. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalu aghlaqu nawafida. Naam, aghlaqu an-nawafida. Sahih. Masyaallah. Eksperimen yang bagus sekali. Naam. Tarjim? Naam. La, ana ladhi aqul laki tarjimi. Ma mana tarjim? Terjemahkan. Iya. Yang bilang begitu Umu atau saya? Naam. Naam, tafadhali. Naam. Saya menutup pintu kelas dan Hamid dan Hisham dan Bilal mereka menutup jendela. Ahsant, ahsant. Satu lagi, Umu. As-sadis. Afahimtunna darsal jadidu jayida banatu. Nah, ulang sekali lagi, Umu, ada beberapa kesalahan. Ulang sekali lagi. Afahimtunna darsal jadidu jayida. Kenapa jadidu? Jadidu darsal jadid di situ naat untuk ad-darsa. Oh, jadida, ya, Ustaz. Ah, naam, ah, santi. Ya. Afahimtunna darsal jadida jayidan ya banatu. Naam. Ah, santi. Terjadi. Ya. Apakah kalian memahami pelajaran yang baru dengan baik, wahai anak-anakku? Wahai anak-anak, naam. Ya, naam. Barakallahu fiik. Iya. Wa jazakallahu khair, ya. Naam. Ummu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mu Fadil. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang belum sempat mengikuti dan belum bisa masuk di line telepon ini, kita buka kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Bapak Subair, Pak. Subair. Di mana, Pak? Di Makassar, Pak. Baik, ahlan. Di Makassar, Subair. Kepada halu Pak Subair. Ya khair, alhamdulillah. Masya Allah. Hayyakallah. Barakallahu fiik. Anta ta'rif aina wasalna ya ah Zubair? Naam, naam, Ustaz, naam, naam. Rakam kam? Rakam al-khamis. La, marra al-khamis. Al-an as-sabi'. Mada, al-khamis mada. Ma-ma-ma-shaytu, Ustaz. Ma-shaytu ana? La, ala hasab al-tertib. As-sabi'. Naam. Naam. Laysa ala ma-shaytu wa laysa ala ma-shaytu. وإنما على حسب الترتيب السابع. نعم نعم نعم تفضل. السابع. نعم. زميلائي زملائي زملائي أو زميلاتي انظر إلى أنت رأيت عن طريق التلفاز نعم أستاذ انظر جيدا انظر جيدا إلى التلفاز زميلاتي نعم زميلاتي نعم خرجت خرجت هكذا خرجت من الفصل بعد الدرس زميلاتي خرجت من الفصل بعد الدرس متأكد الجواب يا أخي أنت ما كان جوابني نعم أستاذ متأكد متأكد لا خطأ زميلاتي هذا جمع أليس كذلك؟ نعم نعم عرفت الآن صح يا أخي مفرد مؤنث أستاذ نعم جمع مؤنث أليس كذلك؟ نعم مفرد أستاذ مفرد؟ زميلاتي هذا جمع يا أخي جمع مؤنث جمع مؤنث زميلتون زميلتان زميل أو يا صحيح صحيح الجواب أنتم perbaiki jawabannya خرجنا ممتاز نعم silakan تفضل إلى الفصل بعد الدرس زميلاتي خرجنا من الفصل بعد الدرس نعم ترجم saudari perempuanku Saudari perempuanku. La, laisa saudari. Zamilat, kawan-kawan. Kawan-kawan perempuanku. Mereka keluar dari kelas setelah belajar. Naam, setelah pelajaran. Naam. Ahsanta ya akhi. Satu lagi. Al-thamin. Naam. Iqra'ul Qur'ana. La, ada A di situ. Ya, kita masukkan fi'il madhi, bukan fi'il amr. Aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana. Teruskan. Aqra'ul Qur'ana. Ba'da salatil fajri. Ya abna'i. Qara'u, sahih qara'u. Sahih Ustaz, qara'u. Aqra'u al-Qur'ana. Ma mana qara'u? Apakah kalian mereka Ustaz? Mereka. Di sini bagaimana terjemahannya betul? Coba antum baca. Antum baca terjemahan seluruhnya. Aqra'tum al-Qur'ana. Naam. Arafta al-an al-khata'. Aqra'tum al-Qur'ana. Naam. واصل يا أخي بعد صلاة الفجر يا أبنائي نعم اقرأ من الأول أقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر يا أبنائي نعم أحسنت ترجم يا أخي الكريم apakah kalian membaca Al-Quran setelah salat subuh wahai anak-anakku nعم sini domirnya domirnya ada pada sami'tum atau qara'tum apa di sini domirnya apa Damirnya Ustaz mukhatab Ustaz. Mukhatab. Antum ada sekadarik? Alhamdulillah. Dikum sebalik. Mukhatab. Naam. Ada bisa bi ada? La Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Zubair di Makassar. Barakallahu fik dan alhamdulillah jawabannya mumtaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Irfan di Tambun. Baik, Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan. Alhamdulillah, Anta ta'rif aina wasalna al-an? Atasi. التاسع نعم تفضل التاسع والعاشر والحادي عشر ثلاثة أسئلة أنا أعطيك ثلاثة نعم. أسئلة نعم تفضل أخي حفظ سورة الرحمن أخي مرة ثانية أخي حفظ سورة الرحمن سورة بقيته أخي حفظ Surat Ar-Rahmani. Surat Ar-Rahmani. Kenapa dia surata mansub? Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ulun bih, mumtaz. Terjem. Saudaraku telah hafal surat Ar-Rahman. Mumtaz. Wasil, al-ashir. Al-ashir. Ana bahastu an kolami walakini ma wajadtuhu. Naam, naam, sahih. Terjem. Saya mencari pulpen akan tetapi kolami. Tidak menemukannya. Mana kolami? Kolam. Ada pena. Ya di belakangnya. Kolami. Pulpenku. Naam, ahsant. Sekali lagi terjemahannya. Saya mencari pulpen saya akan tetapi tidak menemukannya. Nah, saya tidak menemukannya. Naam, ahsant. Satu lagi. Abu Man Arifan? Abu Irfan. Abu Irfan. Nah, wasil ya Abu Irfan. Al-Hadi Ashar. Al-Hadi Ashar. Naam. Man daraba hadzal hayya? Hadzal aw hadhihi? Hadhihi. Naam, maratan thaniya. Man daraba hadhihi al-hayata? Hayata. Naam. Man daraba hadhihi al-hayata? Naam, sahih. Terjem. Siapa yang telah memukul ular ini? Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Barakallahu. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Irfan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Halo. Baik, silakan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Ibu Maryam di Pondok Gede. Baik, Ibu Maryam di Pondok Gede. Nah, Bu Maryam. Iya. Nah, silakan Umu, Ibu Maryam. Asani Ashar. Asani Ashar. Iya. Asyaribti asyaribtil kohwata ya Maryama, ya Maryamu. Naam. Sekali lagi Umu. Asyaribtil kohwata ya Maryamu. Naam, sahih. Terjemi. Apakah engkau yang meminum kopi ya Maryam? Apakah engkau telah minum telah kopi? Telah minum kopi Maryam. Naam. Teruskan. Al-Thalith Ashar. Ashar. Zumalai akalu akalul wa. Bagaimana terjadi? Bagaimana mu? Zumalai. Zumalai akalu akalul mauza. Mauza nak mauza. Wa ana akaltu akaltul. Akaltul. Bacanya apa yang gur? Wa ana akaltul inaba. Inaba. Naam. Zumalai akalul mauza. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Inaba. Naam. Terjemahkan kamu. Teman-temanku telah memakan pisang dan saya memakan anggur. Naam. Umu tahu terjemahannya al-inab. Naam. Teruskan. Anggur. Nah, anggur, sahih. Teruskan. Arba Asyar. Nah. Dorobat Fatimatu bintaha bil asa. Nah, dorobat Fatimatu bintaha bil asa. Nah, sahih. Fatimah telah memukul anak perempuannya dengan tongkat. Nah, Fatimatu. Limada marfu' huna? Karena fa'il. Fa'il. Bintaha. Limada mansub? Maf'ul. Maf'ulun bih. Jazakillah khair ya Ummu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Maryam di Pondok Gede. Muntas. Barakallahu fiik. Baik Ustaz. Nah, sebelum kita lanjutkan latihan ketiga, nah, kita rehat sebentar 5 sampai 10 menit. Nah. Nanti setelah ini kita akan membahas pembahasan yang cukup berat. Persiapkan diri, kita akan break sebentar 5 sampai 10 menit. Setelah itu kita akan tulis di papan tulis latihan ketiga ini karena terkait dengan rincian daripada VL-VL tersebut. Apa saja unsur yang terdiri dalam satu VL nanti akan dijelaskan setelah ini insyaallah. Nah, tafadhal ya Bazari. Demikian pendengar dan pemirsa TV Roja, kita akan sambung kembali setelah jeda berikut dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala hamba ba'd. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam pembahasan ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kita akan lanjutkan dari latihan yang ketiga di pelajaran ke-8 ini. Dan langsung saja kita berikan penjelasan dan secara terperinci bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah taala. Fadhil Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa maulah wa ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fi Allah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan tasrif perubahan pada al-fi'lul madhi di latihan 3. At-tamrin al-thalith disebutkan di sini ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini, di latihan ketiga, kita dijelaskan secara rinci unsur-unsur yang menyusun kata kerja dahaba di sini. Apa saja unsur-unsur tersebut, dan bagaimana perubahan-perubahannya, dan apa saja yang berubah ketika berubah, dan bagaimana kita menentukan fa'ilnya dan lain sebagainya ada di latihan ketiga ini. Kita lihat, nah silakan antum lihat halaman 57 sab'atun wa khamsun. At-tamrin ats-tsalits di sini dimulai dengan kata kerja dhahaba. Dhahaba di sini fi'ilnya, dhahaba adalah fi'ilnya. Kemudian ditambah di dalamnya ada dhamirun mustatir. Fi'il ditambah dengan dhamirun mustatir. Dhamirun mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi. Dhamirun mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi. Dia tidak terlihat, tidak tampak, tapi ada di situ, tersembunyi di dalam fi'il tersebut, yaitu huwa, yang mana dia sebagai fa'il. Yang mana dhamir mustatir ini, dhamir yang tersembunyi ini adalah huwa, dan dia adalah sebagai fa'ilnya, pelakunya. Saya ulang, dhahaba, unsur yang menyusun kata kerja dhahaba, yang pertama fi'il itu sendiri, dhahaba, fi'ilnya. Kemudian di dalamnya ada dhamirun mustatir. Dhamirun mustatir, kata ganti yang tersembunyi, yaitu huwa, dan dia sebagai fa'il, sebagai fa'il, pelakunya. Sehingga kalau kita terjemahkan, dia telah pergi. Di sini yang melakukan pekerjaan adalah dia, dhamirun mustatir. Mana dhamirun mustatir ya, kawan? Yang tersembunyi. Kata ganti yang tersembunyi. Apa maksudnya tersembunyi di sini? Tidak nampak. Tidak terlihat, tapi ada di dalamnya. Wadih? Wadih. Dan di sini dhamir mustatirnya takdiruhu huwa. Kita tentukan dia adalah sebagai huwa. Dan dhamir mustatir ini fa'ilnya. Apa itu fa'il di sini? Pelaku. Pelakunya. Nah, subjeknya. Wadih ya, kawan? Wadih? Wadih. Kemudian dhahabu, lihat. Dhahabu, fi'ilnya tetap dhahaba sebagai fi'il. Kemudian ada tambahan waw di situ. Ada tambahan al-wawu di situ. Dan al-wawu di sini dia fa'ilnya. Al-wawu di sini adalah dhamirun barizun. Tidak disebutkan di sini, tapi ini adalah dhamirun barizun. Mana dhamirun barizun? Kata ganti yang tampak. Kata ganti yang tampak. Kalau tadi dhamirun mustatir, sekarang di sini dhamirnya tampak, tidak tersembunyi. Dhamirun barizun, yang tampak, terlihat. Yang mana dhamirnya di sini? Al-wawu. Al-wawu di situ sebagai dhamir, dan dia sebagai fa'il, pelakunya. Wadih ya, ikhwan? Wadih. Kemudian dhahabat, dhahaba sebagai fi'ilnya. Kemudian di situ ada ta' sukun. Dan ta' di sini adalah alamatut ta'nits. Alamatu at-ta'nits. Mana alamatu at-ta'nits? Tanda-tanda. Tanda bahwa dia muannats. Alamatu at-ta'nits artinya tanda sebagai muannats. Lalu mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamirun mustatir. Pelakunya adalah dhamirun mustatir. Mana dhamirun mustatir? Kata ganti yang tersembunyi. Naam. Kita tentukan takdirnya apa di sini? Kita tentukan apa dhamirnya di sini? Iya. Naam. Dan dia sekali lagi sebagai fa'il. Fahimtum? Fahimna. Kemudian dhahabna sekarang. Dhahabna. Nanti setelah ini kita akan tulis insyaAllah. Dan ini sepertinya pelajaran terakhir yang bisa kita baca pada malam ini. Mohon perhatiannya walaupun sudah ngantuk. Sudah cukup letih. Nanti insyaAllah akan kita ulang lagi pada pekan depan. Akan kita ulang lagi insyaAllah. Zahabna di sini. Lihat. Zahaba sebagai fiilnya. Kemudian ada tambahan nun di situ. Nun yang berfathah. Na. Sebagai apa di sini? Fa'il. Maka dia domirun barizun. Domirun barizun. Mana domirun barizun? Kata ganti. Kata ganti yang tampak. Kalau tadi sebelumnya dhamirun mustatir di dhahabat, begitu pula dhahaba. Dhahaba dan dhahabat, fa'ilnya di situ dhamirun mustatir. Tapi kalau di dhahabu kemudian di dhahabna, di sini dhamirnya dhamirun barizun dan dia sebagai fa'il. Kemudian dhahabta, lihat dhahabta, bagaimana penjelasannya? Fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya tetap dhahaba. Lalu ta di sini sebagai apa? Fa'il. Dhamirun barizun. Naam, dhamirun barizun. Dia ada kata ganti yang tampak, terlihat ta. Terlihat tidak di sini? Terlihat. Nah, terlihat. Kalau sekali lagi? Bala. Begitulah dhahabu, al-wawu terlihat di situ. Tapi ketika dhahaba dan dhahabat, huwa dan hiya tidak terlihat di situ. Adapun di dhahabat dengan ta sukun di situ, ta sukun di situ tanda muannas, bukan dhamir. Wadih? Wadih. Kemudian dhahabtum, sama seperti penjelasan di atas, fi'ilnya adalah dhahaba. Tumnya di sini, tum di sini dua huruf ini, tu pertama sebagai fa'il. Tu sebagai fa'il, mimnya alamatul jam'i. Mimnya alamatul jama'. Alamatul jama'. Mana alamatul jama'? Tanda banyak. Tanda jama'. Nah. Kemudian dhahabti. Ya dhahabti sekarang. Fi'ilnya dhahaba. Kemudian ti di situ, ta yang dikasrah, ti di situ sebagai fa'il. Dhamirun barizun. Barizun. Kemudian lihat halaman berikutnya. Zahabtunna. Zahabtunna, bagaimana penjelasannya? Yang pertama fi'ilnya zahaba. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir tu, dhamir bariz. Kata ganti yang tampak, ta yang berdhammah di situ. Fa'ilnya. Dan dia dhamir barizun, kata ganti yang tampak. Kemudian nun yang musyaddadah, nun musyaddadah di sini, nun yang bertasydid di sini. Sebagai apa ya, ikhwan? Alamatul jam'i. Da alamatul jam'i mu'annas. Kalau tadi mim sukun alamatul jam'i lil mudhakkar. Kalau nun musyaddada di sini alamatul jam'i lil mu'annas. Tanda jama' untuk mu'annas. Kemudian zahabtu. Zahabtu. Di sini fi'ilnya zahaba. Dan fa'ilnya dhamirun barizun. Tu sebagai fa'il. Terakhir zahabna, zahaba fi'ilnya, kemudian na yang panjang di akhir itu adalah fa'il. Dia dhamirun barizun. Wadih ya ikhwan? Wadih. Kita tulis. Urutannya huwa hum, hiya hunna, kemudian anta antum, anti antunna, kemudian ana nahnu. Nah. Yang pertama zahaba. Bagaimana penjelasan ya, Kwan? Zahaba di sini sebagai fa'ilnya. Fi'ilnya. Dia sebagai fi'il. Kemudian di dalamnya ada dhamir mustatir sebagai fa'il. Maka di sini kita tambah dengan dhamirun mustatir. Mana dhamirun? Kata ganti mustatir yang tersembunyi. Yang tersembunyi yaitu apa di sini? Huwa, takdiruhu huwa. Nah, dalam kurung huwa. Dia sebagai apa ini? Fa'il. Pelakunya. Oh, ini fi'il, fi'ilunnya, ini fa'ilnya. Wadih? Wadih. Nah, keadaan yantahi. نغير القلم. Bagaimana berikutnya, Ikhwan? Zahabat. Alas kadalik? Zahabat. Zahabu. Naam. Zahabu awalat. Huwa hum. Naam. Urutannya begitu. Huwa hum. Zahabu. Bagaimana penjelasannya? Fi'ilnya di sini adalah? Zahaba. Fi'ilnya. Sebagai? Afwan. Fi'lun. Fi'lun. Laysa fa'il. Fi'lun. Sebagai fi'il. Kemudian apa di situ? Wow. Ada al-wawu di sini. Al-wawu apa ini? Al-wawu. Wawu yang disukun apa ini? Al-wawu sukun sebagai. Sebagai apa? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Kalau tadi di atas dhamirun mustatir. Kalau tadi di dhahaba dhamirun mustatir. Kalau zahabu di sini dhamirnya apa nih? Dhamirun barisun. Anak kasih keterangan di sini tidak tulis itu di buku. Dhamirun barisun. Mana dhamirun barisun? Yang nampak. Barisun yang tampak. Kalau mustatir yang tersembunyi. Wadih ya ikhwan? Wadih. Kemudian apa lagi? Huwa huma, huwa hum, huwa hum, hiya. Dhahabat. Hakadha alas kadhalik dhahabat? Bala. Dhahabat. Bagaimana penjelasannya? Dhahaba sebagai fi'il. Kemudian apa di situ? Ada ta. Ada ta sukun. Sebagai apa dia? Alamatut ta'nits. Mana alamatut ta'nits? Tanda mu'annas. Lalu mana fa'ilnya? Fa'il mustatir. Dhamirun mustatir. Fa'ilnya? Dhamirun mustatir. Dhamirun mustatir. Anak papan tulis kita yang tidak muat. Nah, ini dulu yang kita buat contohnya. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan tulis kembali insyaallah. Fahim tidak, Fahim? Fahimna. Kalau kita lihat sebagai kesimpulan, kalau kita lihat di penjelasan di buku ini, kita akan lihat yang dhamir mustatir hanya dua saja. Fa'ilnya yang dhamir mustatir hanya dua saja, ikhwan. Apa yang pertama? Huwa dhahaba. Dhahaba. Dan dhahaba. Hiya dhahabat. Sisanya sisanya yang lain dhamirun bariz. Mama dhamirun barizun? Dhamir yang nampak. Kata ganti yang tampak. Kalau tadi dua tadi dhamirun yang tersembunyi. Mustatir yang tersembunyi. Jazakallahu khair ya ikhwan. Naam. Sampai sini dulu. Semoga Allah SWT berikan kita kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Demikian dari Ana, kita kembalikan ke Abu Zuhri. Jazakallah khair. Demikian beberapa penjelasan terkait dengan tasrif dari atau makna dari fi'il madhi tersebut dan kandungan dhamir yang terdapat di dalamnya. Kita berikan kesempatan bagi Anda atau bagi pendengar yang mungkin telah bertanya tentang pembahasan ini. Oleh pesan singkat kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah fungsi alif pada fi'il zahabu dari Abdullah di Sulbar? Nah, disebutkan oleh sebagian ulama alif di sini adalah untuk membedakan antara fi'il ini dengan jamak mudzakkar salim. Kalau antum ingat pembahasan tentang jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim jamak daripada mudzakkar yang diakhiri waw dan nun. Mu'minun, mu'minuna. Ada sekitalik? Terkadang dalam kondisi tertentu, sebenarnya kita belum belajar ini, tapi tidak mengapa, dalam kondisi tertentu, nun pada jamak mudzakkar salim bisa dihapus. Bisa dihapus. Bisa menjadi muslimu, titik-titik, apa di sebelahnya. Biasanya ini terjadi kalau ini sebagai mudhaf dan setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Biasanya begitu. Ini belum kita pelajari, tapi ini karena sudah ditanyakan, terlanjur sudah ditanyakan. Maka alif di sini, fungsinya untuk membedakan antara fi'il ini dengan jamak mudzakkar salim. Agar tidak tertukar ini dengan jamak mudzakkar salim, maka perlu diberi alif di situ. Karena pada jamak mudzakkar salim, kalau nunnya hilang, maka tidak perlu diganti dengan alif. Nah, kalau tidak paham sekarang tidak apa-apa, nanti kita bahas pada waktunya insyaallah. Demikian yang bertanya, jazakallahu khair dari Bapak Abdullah di Sulbar, ya. Sulawesi Barat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat pada latihan yang kedua nomor 6, pendengar kita di Jakarta bertanya, mohon diulang kembali jawaban dan bagaimana cara membacanya, Ustaz? Nukat darsal jadid dan seterusnya. Nah. Halaman 57. Sah. Nah. A nukat A titik titik ad-darsal jadida jayidan ya banatu. Di sini kalimat ya banatu ini yang menjadi penentu dhamir apa yang akan kita gunakan. Ada sekedarik? Karena kalau kita pahami maknanya, jadi kunci pertama kali asas untuk mengerjakan soal-soal ini apa, ikhwan? Pondasinya apa? Fahamul mufradat. Fahamul mufradat. Paham kosakatanya sehingga paham soalnya. Ya banatu, wahai wanita-wanita, wahai anak-anak perempuan, maka di sini kita dapat mengetahui pertama dhamirnya dhamir mukhatab, orang yang diajak bicara, orang kedua. Kemudian karena ada ya di sini, ya. Ya di sini tidak dipakai kecuali untuk orang yang sedang berbicara. Ya di sini menunjukkan dhamirnya mukhatab, itu yang pertama. Banatu, kalimat banatu ini yang menyebabkan kita memilih ini adalah jamak muannas. Ada sekitalik? Sehingga terkumpul mukhatab jamak muannas. Bagaimana mukhatab jamak muannas? Dhamirnya apa ini mukhatab jamak muannas? Antunna. Ada sekitalik? Maka lalu lihat makna semuanya. Fi'il apa yang kita gunakan di sini? Ad-darsal jadid, pelajaran yang baru. Bisa memahami, ada sekitalik? Bisa kata-kata kerja lainnya yang sesuai. Tapi kita pilih fahima misalnya. Sehingga fahima kalau kita gabung dengan antunna, bagaimana fahima tambah antunna? Fahimtunna. Nah, sehingga afahimtunna darsal jadida jayidan ya banatu. Apakah kalian memahami pelajaran yang baru dengan baik, wahai anak-anak perempuan? Nah, wadih ya ikhwan? Wadih. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah. Wa naktafi bihadzal qadar. Intahaina? Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan ke-2 dan ketiga. Dan ini masih terkait dengan tasrif al-fi'lul madhi. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Di tangan Allah Subhanahu wa taala segala macam kemudahan, maka kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita semuanya, baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, dijadikan sebagai amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha dari Allah tabaraka wa taala. Amin rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.